setiamu. Air mata mengiring kepergianmu. Sungguh sedih saat itu. Janji setiamu sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka. Tak kusangka, tak kusangka.